السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات كمسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid min sahihi al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan masih di dalam babu al-Masyi'ah, bab tentang Masyiatullah Azza wa Jalla, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan kita ambil insyaAllah pada kesempatan sore ini hadith sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah tentang Masyiatullah Azza wa Jalla dalam ad-du'a. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Yahya. Imam al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya. Qala haddathana Abdul Razzaq. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani Al-Yamani. Qala haddathana Ma'mar. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Basri thumma al-Yamani an Hammam ibn Munabbih al-Yamani sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu. Hammam ibn Munabbih mendengar sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi radhiyallahu an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqul ahadukum, janganlah seorang di antara kalian berkata, Allahumma ghafirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jikalau engkau berkenan. Jikalau engkau mau, jikalau engkau berkehendak, irhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jikalau engkau berkenan, rahmatilah aku jikalau engkau berkehendak, jikalau engkau mau. Urzuqni in syi'ta, ya Allah berilah aku rezeki jikalau engkau berkenan, berilah aku rezeki jikalau engkau mau. Jikalau berilah aku rezeki jikalau engkau berkehendak. Wal ya'zim mas'alatahu, hendaklah dia serius dalam permintaannya. Harus pasti, harus memastikan apa yang dia minta. Serius. Innahu yaf'alu ma yasha'. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala bisa melakukan apa saja yang dikehendaki. La mukriha lahu, dan sama sekali tidak ada siapapun yang bisa memaksa Nabi. Sehingga kita harus mengatakan jika engkau mau, jika engkau berkehendak, jika engkau berkenan. Tidak perlu. Tapi harus serius, harus kita pastikan, dan kita harus yakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk menjawab seluruh doa-doa kita dan permintaan-permintaan kita. Hadis ini menerangkan yang pertama, adabun min adabid du'a. Di antara adab dalam berdoa. Apa ada berdoa di sini? Al-jazmu bil mas'alah. Harus serius. Harus ya yakin. Harus memastikan. Apa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah yakin pasti memberikan. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Mintalah kalian kepada Allah dan kalian yakin dijawab. Kalau mengatakan in syi'ta, jika engkau berkenan, jika engkau mau, ini tak yakin kita. Bisa iya, bisa tidak. Ini adab yang pertama para hadirin dalam berdoa. Al-jazmu bil mas'alah. Pastikan, serius, yakin dalam berdoa. Tidak boleh digantungkan kepada apa? Kehendak Allah. Tidak boleh mengatakan jika engkau mau. Tidak boleh mengatakan jika engkau berkehendak. Faedah yang kedua dari hadis ini. Hadis ini menerangkan la mukriha lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa memaksa Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla maha kuat. Karena Allah Azza wa Jalla maha kuasa atas segala-galanya. Jadi Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Itu sebabnya kita disuruh meminta harus dengan yakin. Harus dengan pasti, harus dengan serius. Kenapa? Tidak ada yang memaksa Allah Azza wa Jalla. Karena di akhir hadis mengatakan la mukriha lah, tidak ada yang bisa memaksa Allah. Faedah yang ketiga. Hadis ini menerangkan anna masyi'atallah nafidah. Kehendak Allah Azza wa Jalla pasti berlaku. Keinginan Allah Azza wa Jalla pasti berjalan. Tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi, masyiatullah nafidah. Kehendak Allah, keinginan Allah pasti berjalan. Pasti berlaku, pasti terjadi. Karena masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki terjadi, tidak mungkin akan terjadi. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan nau'un min anwa'id du'a, bentuk dari bentuk doa. Apa itu? Doa al-mas'alah. Hadis ini menerangkan doa apa? Mas'alah. Karena kita mengatakan Allahummaghfirli, Allahummarhamni, Allahummarzuqni. Kemudian wal ya'zim mas'alatahu. Maka hadis ini menerangkan bentuk dari bentuk doa. Itu doa apa? Doa mas'alah yang ada kata-kata permintaan dari seorang hamba kepada siapa? Allah. Dan ingat, apa itu ad-du'a? Ad-du'a, makna ad-du'a, ya, talabul adna minal a'la. Permintaan yang rendah kepada yang tinggi. Maka di sini kita hamba yang rendah meminta kepada Allah yang maha tinggi, yang di atas, Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Itu dia beberapa faedah dari hadis ini. Nah, hadis berikutnya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, dan ini kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, boleh dibaca juga Khidir. Dan itu yang kita pakai di sini, Khidir. Ya, nama lainnya apa? Khidir. Khidir sahih, Khidir juga sahih. Baik. Apa kata Imam Al-Bukhari rahimahullah? Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad. Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad. Qala haddatsana Abu Hafs Amr. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Hafs, yaitu Amr Al-Auza'i. Afwan, Abu Amr, Hafs Amr. Qala haddatsana Al-Auza'i. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i. Qala haddatsani Ibnu Syihab. Al-Imam Al-Auza'i berkata telah menceritakan kepadaku Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri. Al-Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Al-Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu tamara, bahwasanya beliau pernah berdebat. Huwa Ibnu Abbas wal Hurr bin Qais ibn Hisn al-Fazari. Berdebat dengan siapa? Berdebat dengan Al Hurr ibn Qais ibn Hisn al-Fazari. Apa yang diperdebatkan? Fi sahibi Musa. Tentang kawannya Nabi Musa, gurunya Nabi Musa, ya, sahabatnya Nabi Musa. Ahwa khadirun, apakah ini maksud? Qala lahu sahibu, sahabat Musa itu apakah khadir? Kalau bahasa kita apa? Khidir atau yang lain. Famarra bihima Ubay bin Ka'b al-Ansari. Lantas saat itu tiba-tiba lewat Ubay bin Ka'b al-Ansari. Fada'ahu Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas memanggilnya dan berkata, inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa. Wahai Ubay, kata Ibn Abbas, aku bersama kawanku Al-Hur berdebat tentang sahabat Nabimu Musa. Alladhi sa'ala as-sabil ila luqiyih, yang Nabi Musa alaihi salatu wassalam mencari jalan bagaimana bisa bertemu dengan Khidir itu, dengan sahabatnya itu. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'na. Hai Ubay, pernahkah engkau mendengar dari Rasul berita tentang Khadir itu? Ada enggak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Ubay bin Ka'ab menjawab, "Na'am. Iya. Pernah aku dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sahabat Nabi Musa. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Nabi bersabda, "Baina Musa fi mala'i Bani Israel." Ketika Musa berada dalam sebuah perkumpulan Bani Israel, Nabi sedang duduk-duduk, Nabi Musa sedang duduk-duduk di tengah Bani Israel. Ini ingat, Nabi yang paling banyak di kalangan Bani Israel, para jemaah. Nabi yang dari Arab hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi Musa berkumpul di tengah-tengah Bani Israel, "Idh ja'ahu rajulun faqala." Tiba-tiba didatangi oleh seseorang dan orang itu bertanya. Apa pertanyaannya kepada Musa? "Hal ta'lamu ahadan a'lama minka?" Tahukah engkau seorang hamba yang lebih alim daripadamu? Tahukah engkau tentang seorang hamba yang lebih alim dari dirimu, wahai Musa? Faqala Musa la. Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, tidak tahu. Ya, tidak tahu aku orang yang paling alim selain dari diriku. Ini Musa, ya, mengatakan, aku yang paling alim sudah di dunia. Yang lebih alim dari aku enggak tahu. Jadi di sini Nabi Musa mengatakan yang paling alim di dunia ini adalah siapa? Aku. Jadi ditanya oleh orang itu, "Hal ta'lamu ahadan a'lamu minka?" Faqala Musa, "La." Tahukah engkau ada lebih alim dari engkau? Nabi Musa mengatakan, "Tidak. Tidak tahu. Enggak ada. Aku yang paling alim." Fa uhiya ila Musa. Langsung datang wahyu kepada Musa. Bala. Hai Musa, ada lebih alim dari engkau. Ada lebih alim dari engkau. Siapa itu? Abduna Khadir. Hamba kami yang bernama Nabi Khidir. Nabi Khidir. Itu lebih alim dari engkau, hai Musa. Fasala Musa sabila ila luqiyihi. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia meminta, bagaimana caranya untuk bertemu dengan orang yang paling alim dari aku itu. Jadi tadi Nabi Musa mengira dirinya dia yang paling alim, enggak ada yang lebih alim sudah dari aku. Ternyata Allah mengatakan, ada lebih alim dari engkau. Khidir namanya. Ah, kalau begitu bagaimana bisa ketemu ya Allah? Bagaimana caranya? Faja'alallahu lahul huta ayah. Dan Allah menjadikan ikan perbekalannya sebagai tanda untuk menemukan siapa? Khidir itu. Jadi tandanya apa? Ikan. Waqila, dan dikatakan kepadanya, kepada Nabi Musa, "Idza faqadtal huta farji'." Jika wahai Musa, jika engkau kehilangan ikan perbekalanmu, maka kembalilah ke tempat ikan itu hilang. Kembalilah ke tempat hilangnya ikan tersebut. Jadi apabila engkau kehilangan ikanmu yang jadi bekalmu, kembalilah ke tempat hilangnya ikan tersebut. Fa'innaka satalqahu, niscaya engkau akan menemuinya hambaku yang lebih alim dari engkau. Fakana Musa yatba'u athar al-huti fil bahr, maka Musa pun menelusuri bekas-bekas ikannya di lautan. Waqala fata Musa, lalu pemuda yang ikut bersama Nabi Musa berkata, Ara'aita idh awayna ila as-sakhrah fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa as-syaitan an adhkurah. Tidak ingatkah engkau ketika kita berlindung ke batu karang? Sesungguhnya aku lupa terhadap ikan itu, dan tidak ada yang menjadikan aku lupa selain dari syaitan yang kusebut-sebut. Qala Musa, dalam surah Al-Kahfi 63 itu Musa berkata, dzalika ma kunna nabghi, itulah tempat yang kita cari-cari. Fartadda ala atharihima qasasa, maka keduanya kembali menelusuri jejak keduanya semula. Fawajada khadiran, lantas keduanya menemukan Nabi Khidir. Wa kana min sya'nihima ma qassallah, yang akhirnya cerita keduanya persis seperti apa yang Allah Azza wa Jalla kisahkan. Baik, ini dia kisah pertemuan antara Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan Nabi Khidir. Baik. Hadis ini menerangkan beberapa poin pada jamaah. Yang pertama, fihi jawazul mujadalah fil ilm, boleh berdebat, boleh berdialog dalam masalah ilmu. Jaiz, boleh. Tapi dengan syarat bighairi ta'annud, jangan memiliki sifat membangkang. Wasdira' li ghairi, jangan memiliki sifat dan cara suka memperolok-olok yang lain. Nah, perdebatan sekarang sunyikah dari ini? Hampir tidak ada. Jadi boleh berdialog, berdebat dalam masalah ilmiah dengan syarat tanpa ada pembangkangan, tanpa ada sikap ngeyel, dan tanpa ada sifat atau sikap memperolok-olok yang lain, mencemooh, mencela yang lain. Dan hukum asal perdebatan dalam agama haram, kecuali dengan syarat itu. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ma dhalla qaumun ba'da hudal ladhi kanu alaih illa utul jadal. Suatu kaum sesat setelah dapat hidayah gara-gara suka debat. Lalu Nabi membacakan ayat, ma dharabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasim. Mereka itu hanya suka berdebat, dan mereka itu suka khasim, memang suka berdebat, suka membantah, suka menolak. Di debat dalam agama hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah kedua, fihi insafu as-sahabah wa adabuhum fi talab al-ilm. Hadis ini menerangkan sikap setia menerima kebenaran dan sikap adil dalam segala hal, serta adab mereka dalam menuntut ilmu. Ribut Ibnu Abbas dengan Hur, akhirnya dia tanya, ada enggak ilmu dari Nabi tentang hal ini? Begitu mereka ada ilmu disampaikan, mereka diam. Sikap adil. Dan mereka, adab mereka terhadap ilmu, mereka siap menerima. Faedah yang ketiga, wa fihi ar-ruju' ila al-ulama inda at-tanazu'. Hadis ini menerangkan hendaklah kembali kepada para ulama ketika ada perselisihan. Di sana kita meminta dalil Al-Qur'an maupun sunnah. Wa qabulil haqq mimman qala, dan siap menerima kebenaran dari siapapun yang mengucapkan. Faedah berikutnya, fihi al-hathu 'ala rihlati fi talabil 'ilm. Hadis ini menerangkan anjuran untuk berangkat dan keluar menuntut ilmu. Ya, anjuran berangkat dan keluar menuntut ilmu. Kenapa? Karena Nabi Musa, Nabi dapat apa? Wahyu. Kita ini enggak dapat wahyu loh. Nabi Musa yang ilmunya bukan dari bangku sekolah. Tapi wahyunya dari mana? Dari Allah di atas langit. Tetap disuruh belajar sama Allah. Apalagi kita. Oh, ada kitab saya. Kitabnya ada, tapi kan kitabnya paku, enggak bisa ngomong. Ya. Kitabnya bisu, enggak bisa ngomong. Toh juga dibaca, mau tanya kitabnya enggak bisa jawab. Ini anjuran untuk rihlah, pergi berangkat menuntut ilmu. Kenapa? Karena Nabi Musa saja disuruh oleh Allah untuk belajar. Jelas ini para hadirin? Tak bisa kita diam-diam saja. Harus belajar. Faedah berikutnya, ahwajun nas ilal ilmi a'lamuhum. Orang yang paling butuh menuntut ilmu adalah yang paling alim. Bukan berarti yang tidak alim tidak butuh. Butuh sekali. Tapi yang lebih butuh lagi adalah orang berilmu. Kenapa? Sebagaimana kata Sufyan ibn Uyainah, fa innal khata'a minhu aqbah. Karena orang alim kalau dia salah, salahnya fatal. Salahnya apa? Fatal. Kalau orang jahil kan salah apa kata orang, ah, jangan ikut dia jahil, dia bodoh, itu selesai masalah. Tapi kalau orang alim, pro dan kontra. Oh, masa salah orang alim kok ini? Bahkan mungkin akan cenderung lebih banyak membela daripada yang apa? Yang akan kontra. Lebih banyak yang pro, padahal salah. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya orang yang paling butuh untuk menuntut ilmu adalah orang paling alim. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan anna Khadir nabiyyun wa laysa biwaliyyin. Khidir itu adalah nabi. Dia bukan wali sebagaimana dikatakan oleh orang. Yang dikatakan Khidir itu masih hidup katanya. Maka apa? Semua orang disalami. Kenapa? Ada tanda khurafatnya, mistiknya. Jadi kalau disalami, begitu disalami katanya, ini ibu jarinya ini antara pergelangan ya ujung jari ini sampai sini katanya tidak ada tulangnya. Maka ada kita temukan di Masjid Nabawi orang-orang semua disalami. Dia mau tes ini Khidir apa enggak gitu. Ya Khidir meninggal dunia. Sekiranya ada yang nabi yang hidup, yang paling layak hidup itu Nabi Muhammad SAW, dia yang paling kita butuhkan. Tapi apa? Innaka mayyitun. Engkau mati ya Muhammad, wa innaka mayyitun. Yang lain juga mati. Yang hidup di langit hanya siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun nanti di akhir zaman selama 7 tahun kurang lebih. Jadi hadis ini menerangkan as-sahih bahwasanya Khidir itu seorang nabi. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku rusak perahu ini, aku berdirikan tembok ini, aku bunuh anak kecil itu bukan dari diriku, itu dari siapa? Allah. Berarti dapat apa? Wahyu. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan firman Allah Azza wa Jalla, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Setiap yang berilmu masih ada yang lebih berilmu lagi. Di atasnya langit masih ada langit lagi. Nabi Musa tanya, siapa yang paling alim? Aku. Apa kata Allah? Ada hambaku yang lebih alim dari engkau. Itu namanya apa? Khidir. Faedah berikutnya, hadis ini menetapkan masyiatullah azza wa jalla, kehendak Allah azza wa jalla. Nah, dari mana didapatkan? Hadis ini diringkas, disingkat oleh Imam Bukhari. Ada kelanjutannya. Ya. Itu apa? Itu satajiduni insyaallahu sabira. Jadi tidak dibawakan ayat Imam Bukhari. Ini menjadi syahid. Itu Nabi Musa mengatakan, "Hai Khidir, engkau akan menemukan ku bersabar insyaallah." Karena apa? Tadinya belum apa-apa, tanya. Belum apa-apa, tanya. Belum apa-apa, tanya terus. Akhraqta li tughriqa alaha. Loh, ngapain engkau lubangi, engkau bolongin kapal kita ini? Engkau mau menenggelamkan kita? Ya. Kemudian bunuh anak kecil itu. Kenapa engkau bunuh anak tidak berdosa? Kemudian begitu mau memberdirikan tembok, coba ambil upah. Terakhir dikatakan oleh Nabi Khidir, kalau engkau tanya lagi, jangan ikut. Ya. Putus sampai di sini, tak boleh nuntut ilmu lagi. Nah, barulah keluar satajiduni insyaallahu sa insyaallah. Ini syahidnya ini hadis ini. Engkau akan menemukan ku ya Khidir insyaallah. Ya, atas kehendak Allah aku akan bersabar. Jadi masyiatullah, kehendak Allah azza wa jalla, nafidah, pasti akan berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan betapapun kekuatan makhluk, betapapun tekad makhluk, dia tidak akan mampu melaksanakan apa-apa kecuali dengan kehendak siapa? Dengan kehendak Allah. Yang disebut oleh Allah azza wa jalla dalam surah At-Takwir, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Wa ma tasha'un, apa yang kalian kehendaki tidak akan berjalan, tidak akan berlaku, illa ayyasha'allah, kecuali kalau Allah mandaki, Rabb semesta alam. Maka di sini para jamaah, ya, kisah Nabi Musa ini, dia berjanji kepada Khidir untuk sabar, untuk taat kepada perintah Khidir. Tetapi Musa menggantungkan kesabarannya kepada apa? Kehendak. Satajiduni insyaallah sabira. Hai Khidir, engkau akan menemukanku sabar insyaallah. Engkau akan menemukanku bersabar insyaallah. Tetapi Allah tidak menghendaki Nabi Musa sabar. Tidak dikehendaki Nabi Musa sabar. Alama yarahu minal Khidir. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak terbiasa melihat perlakuan Nabi Khidir. Falam yasbir. Akhirnya Nabi Musa enggak sabar. Maka itu sebabnya Nabi Musa mengatakan, engkau akan temukan aku bersabar insyaallah. Ternyata tidak sabar. Berarti apa? Allah tidak menghendaki kesabaran Nabi Musa. Akhirnya sampai sana kesan dibawakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncul faedah terakhir kita sebutkan. Bagaimanapun kekuatan makhluk, bagaimanapun tekad makhluk, dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan atas kehendak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin, terhadap sesuatu yang akan datang, ya, sesuatu yang kita pastikan, jangan lupa katakan insyaallah. Dan ini dia faedah terakhir. Ya, jadi apapun yang akan kita perbuat, yang yakin kita akan melaksanakannya, jangan lupa dikaitkan dengan masyiatullah. Kenapa? Yang menentukan jadi dan tidaknya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memastikan. Ya, tidak bisa kita memastikan. Hanya kita bisa planning, persiapkan, tetapi sepenuhnya apakah iya atau tidak, sukses atau tidak, hanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah dia poin terakhir. Apapun yang kita laksanakan, apapun yang akan kita lakukan, sesuatu yang akan datang, kaitkanlah dengan apa? Masyiatullah. Kaitkanlah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Allah ta'ala ala wa alam. Alhamdulillah rabbil alamin.